kapan kaidah tawakuf dalam fitnah diterapkan? Naam. Kaidah tawakuf ini, barakallahu fikum, ketika seseorang itu tidak tahu solusi jalan bagaimana meneliti permasalahan tersebut. Nah, mentok, tidak bisa dia, tidak ada wasilah-wasilahnya, sehingga dia tidak bisa tahu untuk memutuskan dari permasalahan tersebut mana yang benar, mana yang salah. Maka dia tawakuf sampai datang keterangan yang jelas pada dia. Bukanlah makna tawakuf adalah orang yang berdiam tidak berusaha. Ini salah. Nah, tidak ada dalil dalam mencari kebenaran kita disuruh diam diri. Tawakuf tidak berusaha. Lah, barakallahu fikum. Maka tawakuf ini ketika tidak ada jalan untuk masuk ke dalamnya, untuk mengetahuinya. Tapi ketika Allah bukakan jalan-jalan itu, kita bisa sampai kepada permasalahan tersebut dengan bertanya kepada para a'immah, para ulama, atau dengan para asatidah yang merupakan perpanjangan tangan dari para ulama yang kita percaya kejujurannya, bukan para pendusta. Nah, maka kita bermusyawarah kepada mereka dalam memastikan permasalahan ini yang hak, ini yang batil. Barakallahu fikum. Terkhusus lagi ketika permasalahan itu terkait dengan naam kehormatan, terkait dengan kehormatan para ulama. Naam. Bagaimana Anda tawakuf? Para ulama yang dijelekkan, sementara kita tahu bahwa para ulama tersebut adalah orang-orang yang terpercaya, yang direkomendasi oleh para ulama kibar, bahkan ulama yang takhassus fi fannihi, yang khusus dalam bidangnya, yang saya telah bacakan sekilas daripada biografi beliau, yaitu Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, penulis kitab yang kita bacakan. Barakallahu fikum. Yang punya keahlian khusus dalam bidang jarawat ta'dil, seluruh dunia para salafiyin datang kepada beliau. Naam, meminta fatwa terkait dengan kondisi dakwah di negerinya masing-masing, sehingga beliau tahu dai-dai yang menyimpang, kelompok-kelompok yang menyimpang, beliau tahu di seluruh dunia Islam. Naam. Dan itu telah direkomendasi oleh para ulama, dipersaksikan dengan karya tulis beliau dan fatwa-fatwa beliau dan sikap-sikap beliau dalam mendudukkan permasalahan demi permasalahan dengan penuh ilmiah, bukan dengan prasangka, bukan dengan dhon. Barakallahu fikum. Nah, kalian tahu itu. Beliau merekomendasi para masyayikh yang dijarah tersebut. Dan yang menjarah, kita tidak membaca dan melihat, mendengar dalil yang terperinci. Kaidah yang jelas dalam syariatul Islam, dalam ilmu hadis. Al-jarah mufassar muqaddam ala ta'dil. Jarah yang terperinci memang didahulukan daripada rekomendasi yang global. Namun, rekomendasi yang terperinci muqaddam ala jarhil mujmal. Rekomendasi yang terperinci, pujian yang terperinci lebih didahulukan daripada jarah yang global yang tidak ada rinciannya. Itu kaidah sebaliknya, barakallahu fikum. Jelas. Naam. Maka kita tidak ta'assub. Kita membaca, meneliti, berdiskusi, bukan sehari dua hari, sepekan dua pekan, sebulan dua bulan, bahkan tahunan. Naam. Barakallahu fikum. Terus ada kelompok yang tawakuf. Bagaimana terhadap masyayikh yang dicela ini? Oh, saya tawakuf saja. Tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Kalau Anda pedagang di pasar sana atau petani di kampung sana, naam. Karena awam, tidak ada wasilah fasilitas bagi mereka untuk membahas perkara tersebut, dan belum, bukan wewenang mereka untuk dijelaskan. Tapi para ikhwan salafiyin yang setiap hari bermajelis ilmu, bahkan duduk di pondok-pondok pesantren, mempelajari kitab ini dan kitab itu, dididik dengan kaidah-kaidah syariah, mayam bagi hada. Tidak pantas untuk memiliki sikap-sikap tawakuf yang tidak jelas. Dan berdasarkan sepanjang sejarah, sikap tawakuf yang seperti ini selalu menggelincirkan dan menjadikan pelakunya menyimpang dari siratal mustaqim, dari manhaj yang lurus. Sejarah menunjukkan demikian. Nah, antum lihat semua sikap-sikap tawakuf ini. Pemilik-pemiliknya menyimpang. Nah, termasuk Dzulqarnain. Barakallahu fikum. Orang-orang yang di Al-Madinah sana, Grenjeng. Teman-teman kita dulunya. Tapi setiap ada permasalahan, selalu sikap tawakuf. Mana sikap ilmiah Anda? Mana ilmu yang diajarkan pada Anda? Kaidah-kaidah syariah. Subhanallah. Dalam masalah-masalah yang begitu gamblang dan jelas, masih saja tawakuf. Hadza ma yanbaghi, barakallahu fikum. Termasuk permasalahan yang terakhir yang juga ada dalam pertanyaan ini. Bagaimana sikap terhadap Ustaz Askari? Hadahullah. Apakah boleh mengikuti majelis dan mengambil ilmu darinya? Naam. Menjawab pertanyaan ini, barakallahu fikum, ada dua hal. Naam. Atau dua rentetan permasalahan. Yang pertama terkait dengan sulh. Tidak ada hubungannya dengan yang kedua, yaitu permasalahan klaim terhadap para masyayikh dengan so'afiqah. Bahwa mereka adalah so'afiqah, yaitu yang tidak punya ilmu, tidak punya modal. Ya, kalau ada orang mau belanja di pasar sana, tidak ada modalnya, bagaimana mau mendapatkan barang? Tidak ada modal. Ya, ya ini so'afiqah, orang yang tidak punya ilmu. Tidak punya apa-apa. Nah, ini yang kedua. Askari, hadahullah, dan juga Zul Akmal ikut andil dalam fitnah yang kedua ini, dalam mengklaim para masyayikh sebagai so'afiqah, yaitu Syekh khususnya Abdullah bin Salfiq, Syekh Muhammad Arafat, Syekh Muhammad Bandar, Syekh Al-Juhani, dan beberapa masyayikh yang diklaim sebagai so'afiqah. Naam, yang tidak ada rincian yang detail. tidak ada dalil yang rinci. Sementara rekomendasi terperinci bagi orang-orang tersebut yang kita sebutkan tadi, ada pada mereka. Rekomendasi dari Syekh Rabi', Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Abdullah Al-Bukhari, dan para masyayikh yang lainnya. Bahkan mereka ini orang-orang yang sangat dekat dan murid-murid dari tiga ulama besar tersebut. Nah, mengenal persis siapa orang-orang ini. Ketika ada jarah, tidak ada rincian, melawan, menghadapi rekomendasi yang terperinci tadi, maka kita katakan, buang jarah yang global itu, ambil rincian yang terpujian, yang terperinci. Barakallahu fikum. Orang yang berajal ilmu hadis tahu, semua tahu. Barakallahu fikum. Nah, maka Askari dan Zul Akmal punya andil. Antum bisa dengarkan kasetnya berdua. Mereka berdua. Terkait dalam masalah su'afiqah ini. Mereka ikut serta dalam mengklaim para ulama-ulama tersebut. Tanpa hujjah. Dengan apa barakallahu fikum? Dengan hawa. Dengan hawa nafsu. Oleh karena itu saya katakan, pertanyaan menghadiri majelisnya dan mengambil ilmu darinya, la abadan. Jangan. Tinggalkan, jauhi. Ya Ustaz, apakah Anda tidak menantang perkara sulh? Lain urusannya. Sulh itu perkara yang pertama. Setelah itu muncul perkara yang kedua. Maka tahdir ini adalah khusus pada perkara yang kedua. Yang ikut serta andil dalam menyebarkan klaim terhadap para masyayikh su'afiqah. Dengan hawa nafsu. Naam. Dengan hawa nafsu. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Oleh karena itu, jauhi majlisnya. Jangan mengambil ilmu darinya. Zul Akmal di luar garis kalau Zul Akmal ini. Miskin. La ya'rif qadra nafsihi. Zul Akmal ini punya permasalahan 1000 masalah. 1001 macam masalah yang ada pada Zul Akmal. Nah, yang berusaha ditutupi oleh para asatidah, dan bahkan terakhir suluh tanazul, para ustaz mengalah sekali lagi untuk maslahat. Namun permasalahan yang terakhir ini, naam, kembali dia menampakkan taringnya. Naam, Zul Akmal ini orangnya asbun, asal bunyi. Laki matalah. Bagi para asatidah yang punya ilmu, jujur saja. Hatta Askari, Ustaz Askari, tahu siapa Zul Akmal. Dengan pengetahuan yang sempurna. Tapi dengan hawa nafsu sekali lagi, barakallahu fikum, dia bisa bergabung sampai hari ini. Dan bahkan sampai bergabung dalam ikut andil klaim terhadap su'afiqah tadi. Adakah dalil yang lebih jelas kalau ini menunjukkan bahwa itu hawa nafsu terhadap diri Ustaz Askari? Hawa. Ibtaid an. Jauhi dia. Sampai dia kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Barakallahu fikum. Demikian. Kita harus bersikap ilmiah. Naam. Terkait dengan syubhat. Bahwasanya dia masih ahlus sunnah, ya Ustaz. Mengapa antum mentahdir? Bukankah dia salafi? Pertanyaan ini menunjukkan pada si penanya dua kemungkinan. Yang pertama jahil, tidak paham kaidah-kaidah manhajiyah. Yang kedua, dia punya syubhat, penyakit syubhat. Kedua-duanya harus diobati. Yang jahil lebih mudah diobati, yang kedua lebih sulit diobati karena ada syubhat penyakit. Jawabannya barakallahu fikum, bahwa tahdzir tidak melihat atau tidak mengharuskan tahdzir itu harus ahlul bid'ah atau ahlul ahwa. Adapun ahlus sunnah, yang masih ahlus sunnah tidak boleh ditahdzir. Tidak ada manhaj dalil demikian. Apakah Rasulullah ketika mentahdzir Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya dan memboikotnya 50 hari 50 malam, kita katakan bahwa Ka'ab bin Malik menjadi ahlul bid'ah? Siapa yang mengatakan demikian? Bahkan beliau sahabat yang mulia, ahlus sunnah salafi, tetapi Rasulullah mentahdirnya dan memboikotnya dengan satu permasalahan, satu pelanggaran. Camkan, dengarkan dengan baik, fahami dengan benar barakallahu fikum. Satu permasalahan sekali lagi. Ini juga dalil menunjukkan bahwa mentahdir tidak mesti 10 permasalahan baru bisa ditahdir. Satu permasalahan seorang terjatuh di dalamnya cukup bisa ditahdir. Kapan? Ketika muncul sifat inad, keras kepala, ngeyel setelah dinasehati. Orang yang ikhlas, orang yang jujur, berlapang dada ketika dinasehati salah, rujuk, bertobat kepada Allah, selesai. Nah, sebagaimana Ka'ab bin Malik, selesai urusannya karena jujur, ikhlas, rujuk. Barakallahu fikum. Demikian pula kisah Abdullah bin Mughaffal yang melarang seorang sahabat pada waktu itu bermain ketapel. Datang sahabat Abdullah bin Mughaffal mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qadab." Rasulullah melarang dari itu, jangan kau lakukan. Sahabat itu mengatakan, "Saya tidak ini tidak membutakan, tidak mematikan sasarannya." Sahabat Abdullah bin Mughaffal bersumpah, "Wallah, saya katakan kepada kamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kau bantah dengan ro'yumu. La ukallimuka abadan, aku tidak akan ajak bicara kamu selama-lamanya." Satu kesalahan. Kalau seandainya sahabat ini tidak rujuk dari kesalahan yang satu tersebut, bukan masalah akidah, ya, masalah ketapel, tidak akan diajak bicara selama-lamanya. Sementara dalam hadis, apakah sahabat Abdullah bin Mughaffal tidak paham hadis tidak boleh mendiamkan saudaranya dalam urusan dunia 3 hari paling banyak? Iya, masukkah di akal sahabat Ibnu Mughaffal tidak paham itu? Lalu dia mengatakan, "Saya tidak akan ajak bicara kamu selama-lamanya." La yumkin. Sahabat paham hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini khusus dalam boikot penyimpangan terhadap agama, terhadap manhaj, tidak terbatas 3 hari, selama-lamanya sampai pelakunya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu manhaj yang diajarkan para ulama kita. Nah, barakallahu fikum. Tidak mesti 10 permasalahan ditahdir, dan tidak mesti ketika ditahdir dia ahlul bid'ah. Bukan itu urusannya. Urusannya ketika ditahdir, jauhi, tinggalkan. Selama masih ada ahlus sunnah yang tidak mendapatkan tahdir, ambil ilmu dari dia. Yang ada tahdir, tinggalkan. Apakah mau ahlus sunnah, mau ahlul bid'ah, tinggalkan. Itu makna dan manfaat tahdzir. Terus bagaimana dengan terkait permasalahan dunia? Bolehkah kita bermuamalah dalam hal dunia? Barakallahu fikum. Apa maknanya tahdzir? Tahdzir itu supaya pelakunya mendapat pelajaran, orang-orang selamat dari pengaruhnya dia. Itu kan makna tahdzir, tujuannya. Saya ulangi sekali lagi, tahdzir itu memperingatkan. Ya, kalau kita peringatkan pezina misalnya, pencuri, hati-hati dari sipulan pencuri. Apa maknanya? Supaya orang-orang ini selamat. Terus bagaimana yang bermuamalah sama dia? Bermuamalah dunia, perdagangan dan sebagainya. Apakah Anda izinkan dan diamkan? La. Dinasehatkan pada orang tersebut. Hati-hati kamu. Dia itu seorang pencuri. Dia pengkhianat. Kalau Anda hubungan dagang sama dia, nanti Anda akan demikian-demikian. Kan begitu. Untuk dia sendiri, supaya dia jera. Ada efek jera. Kalau Anda bermuamalah, berkasih sayang, bertransaksi terus, bersenyum-senyum, kapan dia mau bertobat dan mengambil efek jera? Barakallahu fikum. Hatta dalam masalah urusan dunia, kalau tidak darurat, tinggalkan bermuamalah kepada orang awam, yang awam terhadap dalam perkara dunia. Jangan kepada dia yang mendapatkan tahdzir. Nah, ini syubhat barakallahu fikum. Tidak sedikit kita dapatkan syubhat. Oh, ini masalah dunia ya akhi. Tidak apa-apa. Nah, Rasulullah SAW bermuamalah itu dengan orang kafirin, Yahudi atau Nasara, ya, dalam perdagangan, ya, dalam pegadaian. Ya, Rasulullah menggadaikan baju besinya di sisi Yahudi. Muamalah dengan Yahudi dalam perkara dunia, bukan terhadap ahlul bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Ini penting. Nah, ya, ada yang bertanya kepada saya, mungkin mudah-mudahan sudah ada di tulisan-tulisan ini, saya mungkin tidak sempat saya membacakan karena waktu yang sangat terbatas. Terkait dengan orang yang ditahdir memiliki travel, apakah boleh kita ikut pada travelnya? Jawabannya sama yang saya sampaikan tadi. Jangan. Keluarga antum daftarkan ke travel yang lain. Jangan travelnya si pemilik yang ditahdir, yang sudah mendapatkan nasihat, dan dia ngeyel dengan nasihat tersebut. Endak tidak mengindahkannya. Bahkan ditambah lagi dia melakukan subhat, menggencarkan subhat-subhat. Ya, baik secara individu ataupun secara jamaah. Melakukan subhat-subhat. Yang seperti ini jauhi. Travelnya pun jauhi. Jangan daftarkan diri dan keluarga Anda kepada travel tersebut. Kecuali kalau secara darurat tidak ada travel yang lain kecuali hanya dia saja. Kita bisa berhaji berumrah kecuali melainkan travel dia saja. Ini namanya darurat berarti. Ya, tapi sekarang banyaknya travel para asatidah kita. Nah, subhanallah. Jangan bermain-main di air yang keruh. Syubhat berbahaya. Prinsip Islam, jauhi hal-hal yang syubhat. Jauhi hal-hal yang syubhat, barakallahu fikum. Kenapa? Karena para ulama mengatakan, asyubahu khattafa wal qulubu dha'ifah. Syubhat-syubhat itu menyambar-nyambar, seperti petir, menyambar-nyambar. Hati lemah. Hati lemah, apalagi di zaman sekarang, barakallahu fikum. Ya, tidak sedikit orang yang bisa komitmen, konsisten mempertahankan prinsipnya dalam menghadapi tawaran-tawaran dunia. Ya, harta benda, jabatan, dan lain sebagainya. Illa man rahimah rabbu. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. dia komitmen tidak mau menjual agamanya dan menggugurkan prinsip Islam dan sunnahnya. Barakallahu fiik. Naam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana membantah syubhat bahwa di sekeliling Syekh Rabi ada pembisik-pembisik jahat? Kadzabun, pendusta mereka ini. Nah, dari mana kalian tahu? Siapa yang kalian maksud pembisik-pembisik jahat? Ini juga syubhat. Nah, yang mengesankan bahwa tidak boleh melapor kepada ustadz atau kepada ulama apapun bentuknya. Nah, laporan itu penting. Ya, seorang ustadz harus ada orang dekatnya yang bisa menginformasikan berbagai masalah-masalah, muskilah-muskilah, sehingga ustadz itu tahu problem-problem dakwah. Yang penting benar-benar yang ditunjuk adalah orang yang terpercaya, bukan pendusta. Nah, barakallahu fikum. Oke. Seorang berfatwa tanpa ada laporan. Nah, semua yang datang dari berbagai negeri ke ulama melapor, menyampaikan masalah-masalahnya. Itu namanya melapor. Ya. Kenapa Anda mengatakan ada pembisik-pembisik jahat di sisi Syekh Rabi? Subhanallah. Nah, tidak bolehkah seseorang yang punya kecemburuan terhadap Islam dan sunnah melihat ada penyimpangan pada saudaranya yang dia itu dai, lalu dilaporkan kepada seorang ulama atau seorang ustadz yang bisa menasehati dia? Apakah itu tidak boleh? Justru itu bisa jadi wajib, dianjurkan, bahkan wajib. Nah, demikian barakallahu fikum. Ya, para asatidah yang digelari dengan komando-komando, ya, itu kan sebabnya karena laporan-laporan. Di pondok ini ada fulan-fulan. Saya sendiri merasakan. Ya, saya telpon Ustadz Lukman misalnya, atau Ustadz yang lainnya. Di pondok kami, ya Ustadz, ada kejadian demikian. Tolong bagaimana solusinya. Kan begitu. Lalu Ustadz datang meneliti, menerima informasi dari para pengurus-pengurus dakwah bahwa fulan demikian, demikian, demikian, demikian. Pasti, jelas, bahkan fulannya dihadirkan. Terjadi musyawarah, diskusi. Ternyata fulannya tidak bertobat dan seterusnya. Dinonaktifkan, dikeluarkan jadi pengurus dakwah. Kalau mengajar, dihentikan dari taklim karena berbahaya. Itu yang mereka maksud komando. La haula wala quwata illa billah. Itu matlub dalam Islam, dituntut. Nah, bagaimana Syekh Rabi bisa mengetahui sepak terjang Abu Hasan Al-Halabi Al-Ma'ribi, Ali Hasan Al-Halabi di luar Saudi Arabia sana? Laporan orang-orang yang terpercaya yang melihat langsung atau mendengarkan langsung ucapannya, itu namanya khobar, dan itulah syariat kita. Hadis, dari mana sampai hadis kepada kita? Khobar. Ada khobar yang terpercaya, ada khobar yang dusta, maka diteliti. Oke, lalu kemudian dihukum ini komando ini dan itu, ada lagi pembisik-pembisik jahat. Kadzabun, pendusta mereka ini. Nah, tidak benar, syubhat. Dan secara tidak langsung Anda mengatakan Syekh Rabi orang yang gampang dibodoh-bodohi, orang yang gampang dikasih syubhat. Intabihu. Inilah hawa nafsu yang mereka sebelumnya sangat mengagungkan dan kagum terhadap Syekh Rabi. Nah, kemudian setelah itu total berubah. Ya, termasuk yang saya tahdir tadi, Askari dan Zul Akmal. Nah, dan tidaklah ini muncul dari pengikut-pengikutnya. Bahwa ada di sisi Syekh Robi para pembisik-pembisik jahat. Nah, ya, itu muncul subhat dari pengikut-pengikutnya Askari atau Dajjul Akmal. Kadzab. Barakallahu fikum. Naam. Jam 12 lewat. Bagaimana sikap kita terhadap ikhwan yang ta'awun dengan Ustaz Askari dan Zul Akmal terhadap pembelaan mereka kepada Dr. Muhammad bin Hadi yang jelas telah ditahdir oleh Syekh Rabi? Nah, terkait dengan Syekh Muhammad bin Hadi, benar, ya, Masya Allah, beliau adalah alim ulama yang kita merujuk padanya dalam berbagai masalah sepanjang kita mengenal dakwah sunnah ini. Walhamdulillah, dan saya sendiri salah satu yang aktif hadir di rumah beliau, dalam majelis-majelis beliau, atau dalam kunjungan-kunjungan. Nah, namun dalam permasalahan terakhir ini, beliau yang melakukan tahdir dengan soal fiqh tadi dan tidak diterima oleh para masyayikh, dan sampai hari ini kita berusaha untuk mendengarkan dalil dan hujjah beliau, namun kita belum mendapatinya secara terperinci. Maka sekali lagi, kaidah berlaku seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, demikian barakallahu fikum. Dan Syekh Rabi juga mentahdir beliau dengan saat ini untuk menghadiri majelis-majelisnya. Nah, itu benar tahdir dari Syekh Rabi, dan itu sudah menyebar dan tersebar di media sosial. Dengan suaranya yang langsung juga ada rekaman suara. Barakallahu fikum. Walhasil sekali lagi, dengan kaidah yang saya sampaikan, kalau tahdir itu jatuh, bukan berarti pasti ahlul bid'ah. Ya. Nah, intabihu. Nah, dan hendaklah kita mengamalkan tujuan daripada tahdir yang telah saya sebutkan pula. Nah, tolong jelaskan kepada kami tentang kondisi laskar jihad dahulu, karena mereka yang berada di pihak Ustaz Askari dan kawan-kawan menuduh kalau Ustaz Luqman mengomando untuk melakukan pembunuhan, dan yang masih mereka suarakan hingga saat ini adalah mereka sangat ingin kalau Ustaz Luqman segera dihakimi kisos. Allahumma stan. Nah, ini yang berkata dari dulu disebar-sebarkan oleh Zulkarnain dan sekarang ini Zul Akmal. Ya Allah Rabbi, la haula wala quwata illa billah. Antum perlu tahu dulu, saya pelaku laskar termasuk. Ya. Bahkan saya ditunjuk sebagai danki, komandan kompi di laskar jihad dulu pertama kali. Yang berangkat ke Ambon termasuk saya. Tapi Allah mentakdirkan saya diterima di Jami Islamiyah, lalu kemudian saya keluar tahun 2000. Ya, kita masuk tahun 99. Akhir mungkin, ya. Nah, kurang lebih 3 atau 4 bulan saya keluar. Yang saya tahu persis yang menjadi dewan fatwa adalah Zulkarnain Muhammad bin Sanusi Al-Makassari dengan Zul Akmal. Ini dua pembina dewan fatwa. Sehingga waktu itu dua orang ini yang keluar-keluar negeri berhubungan dengan masyayikh ulama. Zul Qarnain dan siapa? Zul Akmal. Nah, Ustaz Luqman Ba'abdu waktu itu belum ada saya pun belum kenal beliau, bahkan belum dengar namanya. Ya, masih di Yaman sana. Ternyata banyak ustaz-ustaz kita di Yaman, saya belum kenal. Ya, sampai saya keluar ke dari Ambon menuju menyambut panggilan Jamiah Islamiyah. Ya, pada tahun 2000. Nah, nanti di sana baru kita dengarkan bahwa ada ustaz dari Yaman datang demikian-demikian dan seterusnya. Ya, berbagai masail terjadi barakallahu fikum sebelum Ustaz Luqman datang di Indonesia. Yang saya ikut serta dan saya bertobat kepada Allah dengan tobat khusus. Ya, menggelar demo di Istana Putih. Kedua, demo di DPR MPR. Saya juga ikut. Itu saya bertobat khusus kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu perlakuan dan gerakan khawarij yang kita terbawa dengan fatwa-fatwa dari Ja'far Umar Thalib pada waktu itu. Yang kita percaya bahwa dia adalah wakil para ulama yang selama ini sebelum ada jihad terpercaya dalam mewakili fatwa-fatwa ulama dan menyampaikan kepada kita. Pun dalam perkara jihad kita percaya. Ternyata setelah ada fatwa dari ulama, salah, keliru, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerakan-gerakan itu saya katakan pembina fatwanya adalah Zulkarnain dan Zulakmal. Belum ada Luqman Ba'abdu di Indonesia. Sekarang siapa yang mau dituduh? Kalau Anda mau insaf, apakah semua Anda tuduhkan pada Ustaz Luqman saja lalu kalian mencuci tangan? Saya juga khawatir kalau kalian Zulkarnain dan Zulakmal ini belum bertobat ya dari gerakan-gerakan itu tadi bahwa dia terlibat di dalamnya sebagai dewan fatwa, harus bertobat pula. Karena tidaklah ikhwan melakukan itu karena melihat Anda sebagai dewan fatwa. Ketika itu Anda mendiamkan, tidak ada alasan bahwa Anda sedang pergi ke luar negeri. Tidak ada alasan. Walaupun Anda sedang ke luar negeri, bisa menelpon, bisa memberitakan, jangan haram, ada fatwa ulama, tidak boleh. Kan bisa, tapi Anda mendiamkannya. Dan Anda sebagai pengurus dewan fatwa, maka Anda terlibat di dalamnya. Coba insaf, coba jujur kepada Allah Subhanahu wa taala bisidq wal amanah. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Naam. Barakallahu fikum. Ustaz Luqman telah bertobat pula dari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Ustaz-ustaz kita, Ustaz Umar As-Sewed, bertobat secara khusus dalam kesalahan-kesalahan yang terjadi. Mengapa kemudian diungkit-ungkit orang-orang yang telah bertobat darinya? Sementara kalian yang belum kita tahu tobat, tidak pernah diungkit-ungkit. Saat ini saya mengungkitnya. Karena penting dengan pertanyaan ini, barakallahu fikum. Supaya hakikat permasalahan itu tersingkap dan diketahui oleh orang-orang yang belum tahu. Oleh orang-orang yang hanya memandang dari jarak jauh dan muncul zon-zon, sangkaan-sangkaan buruk. Bukan pandangan yang insaf, yang adil dan ilmiah. Naam, al-afu minkum alal itolah. Saya meminta maaf kepada antum atas perpanjangan ini. Jazakumullah khairan, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafarah majlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.